Pertama, apakah ijmal berlaku untuk perempuan? Jawab, ijmal hanya berlaku untuk laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Jadi perempuan harus menutup semua kakinya. Nah, jangan kemudian hanya setengah betis bajunya, ya. Nah, tapi hanya untuk laki-laki. Terus bagaimana? Apakah perempuan boleh mengulurkan bajunya sepanjang-panjangnya? Tidak. Nah, perempuan hanya boleh memanjangkan bajunya dari setengah betis ke bawah, ditambah dengan satu hasta. Ya. Nah, ini betisnya ya. Nah, tambah satu hasta. Tidak boleh lebih dari itu. Kayak gak boleh pakai gaun pengantin panjangnya 5 meter. Gak boleh. Ya. Gak boleh. Wadah pengantin gitu. Sampai dipegangi 2 orang pengantinnya jalan. Saking apa ini? Panjangnya. Ya itu rata-rata gaun pengantin sewaan saat ini ya. Itu tasabuh dengan kafirat, wanita-wanita kafir. Ya. Jadi panjangnya pakaian wanita itu dari setengah betis maksimal ditambah satu hasta. Satu hasta itu ujung jari tengah sampai siku-siku. Itu maksimal. Ya, yang penting menutup. Sedangkan pakai kaos kaki begitu, ya tambah setengah betis saja nggak masalah. Sedangkan nggak pakai kaos kaki nggak apa-apa, tapi ya harus panjangnya ditambah dari setengah betisnya ditambah apa ini? Satu hasta. Nah, sehingga nggak kelihatan kakinya. Tapi kalau khawatir tersingkap, ya pakai kaos kaki, itu lebih aman. Nah. Pertanyaan berikutnya, jika kita bersin di tengah sawah sendirian, apakah tetap menahan bersin demi adab? Apakah bersinnya kita los sampai lega? Kan tidak ada orang para hukum. Baik. Dalam nas disebutkan tidak disebutkan tempat tertutup atau terbuka, ya. Nah, sehingga kalau bersinnya jangan di los. Ya, baik. Walaupun di tempat terbuka sendirian, wallahu ta'ala bissawab. Nah, urusannya bukan ganggu orang sekitar atau tidak, tapi ada aturannya dalam hadis gitu ya. Apakah larangan menyuruh pergi orang yang duduk untuk kemudian kita tempati berlaku pula di kendaraan umum, misalkan bis, kereta, dan sebagainya. Oh, nah, kalau itu memang tempat duduknya penumpang lain, kita nggak boleh menyuruh dia pergi. Ya. Kecuali kalau buka tempat, nggak masalah ya. Nah, misalkan kita sendirian, kursi di kereta atau di bis, nah, sepasang-sepasang, ternyata teman duduk kita perempuan. Nah, kita tukar sama yang lain. Bu ya, perempuan soalnya bu, nggak masalah ya. Tapi kalau bilang, kamu perempuan sana, itu diusir, itu nggak boleh. Nah, ini berlaku baik di majelis khusus atau di majelis umum. Nah, baik. Apakah termasuk sunnah jika kita makan bersama beberapa orang dalam satu wadah? Nah, jadi sunnah makan bersama itu ada dua. Yang pertama, satu wadah bersama Yang kedua, wadahnya sendiri-sendiri dimakan di tempat bersama-sama. Ya, nah, itu sama-sama sunnahnya, nggak apa-apa. Termasuk jamaah, ya. Baik. Jadi satu wadah kita keroyok sama-sama. Nah, atau sendiri-sendiri piringnya, tapi bersama-sama dalam satu tempat makan bersama. Nah, termasuk sama-sama sunnahnya. Apakah perbuatan membuang makanan diperoleh dari acara bid'ah, termasuk perbuatan menyenyiakan makanan? Acara bid'ah itu, nah, baik, ini ada dua ya. Acaranya kalau memang makanannya itu adalah bagian dari acara tadi, memang acaranya itu ialah murni persembahan makanan ini untuk mayat, misalkan ya, ini memang nggak boleh dimakan. Baik. Karena ini persembahan untuk mayat, apalagi kalau berupa penyembelian, ya. Tapi kalau makanan ini bukan bagian dari acara itu hanya sekedar apa ini penggembira saja, bukan acara itu intinya bukan makan itu, ya. Misalkan nggak ada makanan nggak masalah. Tapi mumpung ada donatur yang ngasih makan, ya makan, ya. Nah, ini masih diperbolehkan insya Allah ta'ala. Kalau dibuang, ya sia-sia, ya. Nah. Misalkan, ya, ada acara walimah. Nah, dalam acara walimah itu banyak bid'ah-bid'ahnya, mukarannya, ya. Terus kita dikasih tetangga kita sisa-sisa makanan walimah, ya. Kita terima aja, ya. Nah. Baik. Tapi kalau tetangga kita, nah, acaranya intinya itu ialah makanan yang dipersembahkan untuk mayat atau dipersembahkan untuk Tuhan mereka, nah, nggak boleh kita makan. Bagaimana jika mengucapkan salam saat pidato yang kita tahu di situ juga ada non muslim, nah, tapi ada non muslim, berarti mayoritas muslim, nah, salam barat itu, nah, kita niati untuk yang muslim. Makan dan minum di kendaraan, mobil misalkan atau motor, itu termasuk makan dan minum sambil berjalan, padahal kan duduk. Nah, ya sudah duduk. Nah, duduknya sambil. Nah, duduk di kendaraan. Tetap duduk, ya. Nah, yang tadi itu kaitannya sambil berdiri. Nah, nah, apakah termasuk makan dan minum sambil berdiri? Ya, itu harga pertanyaannya, ya. Enggak, tetap duduk walaupun kendaraannya jalan, ya. Nah, jika bayi bersin, tidak bisa alhamdulillah, apakah orang tuanya yang mengucapkan alhamdulillah, ataukah mengucapkan barakofik? Nah, tadi bayi tidak mengucapkan alhamdulillah kan? Nah, ya sudah, kita tak usah mengucapkan yarhamukallah. Nah, tapi kalau misalkan kita ngajari anak, nah, itu tidak masalah, niatnya ngajari, ya, supaya anak kita bisa meniru alhamdulillah, ya, nah. Itu ngajari mulai lagi, ya. Nah, tak kira membaca tasmid ya hamdalah ya. Nanti tak baca alhamdulillah, ya. Baik. Nah, ini mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pembahasan berikutnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sallallahu ma'ana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.